Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab ini, Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, pada bagian yang kedua, yakni tentang qawaidish sharaf, tentang kaidah-kaidah ilmu sharaf. Pembahasan yang sekarang pada qawaidish sharaf memasuki pada pasal yang kedua dari bab kedua pada halaman 12, ya, dari tengah kitab, ya, untuk bagian sharaf dari tengah-tengah kitab, ya, halaman ke-12. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua. Al-ismu bin nazari ila ta'yinihi, ism ditinjau pada sisi ta'yin, ya, penentuannya, tertentunya, ya. Ism itu tertentu, ya, menunjuk sesuatu yang tertentu ataukah tidak tertentu, ya, ini ta'yin, ya. Yang qasimul ismu bin nazari ila ta'yinihi qismaini, ism terbagi, ya, ditinjau, dilihat dari sisi ta'yin tersebut, ya, itu terbagi menjadi dua macam, dua jenis. Nakiratun wa ma'rifatun. Nakiratan wa ma'rifatan, yakni isim nakirah dan isim ma'rifah. Ya, ini pembagian atau jenis isim dilihat, ditinjau dari sisi ta'yin tersebut. Ya. Al-ismun nakiratu, ism nakirah. Ya, pengertiannya, al-ismun nakiratu huwa kullus min yadullu ala ghairi mu'ayyanin. Ism nakirah adalah setiap ism yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu. Jadi menunjukkan makna secara umum. Nah, ini disebut dengan ism nakirah. Ya, menunjukkan pada makna keumuman, makna secara umum. Setiap yang terkandung dalam makna tersebut, maka masuk dalam cakupan isim tersebut. Tidak menunjuk pada satu zat tertentu, satu benda tertentu, tidak. Ini. Mislu, contoh, insanun, ya, manusia, keumuman manusia. Ya, maklum, makna dari insan atau dari manusia, ya, maka setiap insan, ya, setiap manusia masuk dalam cakupan makna ini, insanun, ya, tidak menentukan si A atau si B, fulan atau alan, tidak, tetapi keumuman setiap insan, ya, manusia. Asadun, singa, ya, mencakup makna keumuman binatang atau hewan singa, yang dimaksud singa, ya, yang seperti itu, maka umum mencakup semua singa, masuk dalam makna ini. Kemudian zahratun, bunga. Ini juga makna umum, bunga. Setiap bunga, ya, bunga ada sekian macam, ya, maka semuanya masuk cakupan makna atau lafaz ini, zahratun, bunga. Nah, ini yang dimaksud dengan ism nakirah. Jadi yadullu ala ghairi mu'ayyan, menunjuk pada sesuatu yang tidak tertentu, atau dulu dikatakan menunjuk pada sesuatu yang umum, ya, ini. Dan kebanyakan pada umumnya isim nakirah ini ditandai dengan tanwin, ya, pada huruf akhirnya. Kebanyakan, ya, biasanya itu ditandai dengan tanwin pada huruf akhir, ya, walaupun tidak mesti, tetapi umumnya demikian, ya, sehingga tanwin itu nanti, ya, dia menjadi tanda untuk isim, ada jenis isim yang nakirah. Berikutnya, alismul ma'rifatu, isim ma'rifah. Alismul ma'rifatu huwa kullus min yadullu ala mu'ayyanin. Isim ma'rifah adalah setiap isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu. Ya, ala mu'ayyan, sesuatu yang tertentu. Ya, tadi ya, tinjauan pada ta'yin, ya, tertentu. Ini, ta'yin, tertentu ataukah tidak tertentu tadi. Nah, kalau yang tidak tertentu, ghair mu'ayyan, itu disebut dengan nakirah. Adapun yang mu'ayyan, yang tertentu, ini disebut dengan ma'rifah. Islu, contoh, Muhammadun, ya, Muhammad, ya, sudah menunjuk pada orang yang tertentu, pada manusia yang tertentu, yang bernama Muhammad. Ya, jadi bukan manusia sembarang manusia, tidak setiap manusia, tidak, tetapi manusia atau orang yang bernama Muhammad. Bukan yang bernama Umar atau Ali atau yang lain, tetapi yang bernama Muhammad. Jadi sudah menunjuk pada sesuatu yang tertentu. Al-insanu, al-insan, ya, di sini ada alif lam ya, al-insan, ya, manusia tersebut, manusia itu. Ya, di sini maknanya apa? Ketika dikatakan al-insan dengan alif lam, maka ini menunjuk pada insan, pada manusia yang tertentu. Ya, berbeda dengan yang nakirah tadi, insanun, insan tanpa alif lam, kemudian huruf akhirnya tanwin, ini nakirah, jadi masih makna yang umum, manusia atau orang. Adapun ketika ditambahkan alif lam, al-insan, maka ini menjadi ma'rifah, menjadi mu'ayyan, tertentu. Jadi orang atau manusia yang dimaksud ini tertentu. Zatnya tertentu. Mungkin si fulan atau si alan, tertentu orangnya. Manusianya tertentu. Bukan sembarang manusia. Tidak setiap manusia, tidak. Tapi sudah menunjuk pada zat, pada seseorang yang tertentu. Dengan adanya alif lam tersebut. Ya. Hazal asadu, singa ini. Ini juga al-asadu dengan alif lam. Kemudian juga ada atau didahului oleh hadza. Ini menunjukkan pada singa yang tertentu, mu'ayyan yang tertentu. Singa yang dimaksud dalam lafaz ini, dalam ucapan ini adalah singa yang tertentu. Bukan sembarang singa, bukan setiap hewan singa, tidak. Tetapi singa yang tertentu. Mungkin yang ada di suatu kandang atau suatu kebun binatang. Atau mungkin singa yang ada di satu tempat tertentu. Ini. Jadi sudah menunjuk pada zat atau pada hewan yang tertentu. Zahratul banafsaji, bunga violet, bunga yang berwarna violet atau ungu. Yeah. Banafsaj. Ini juga menunjukkan pada mu'ayyan tertentu, bunga yang tertentu yang berwarna ungu tadi. Ya. Ini yang dimaksud dengan isim ma'rifah. Isim yang menunjuk pada sesuatu yang tertentu. Kemudian pada isim ma'rifah ini ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Anwa'ul ma'rifati sab'atun. Jenis-jenis ma'rifah, jenis-jenis isim yang ma'rifah itu ada tujuh. Ada tujuh macam, ada tujuh jenis. Wahiyah, yakni awalan yang bersama, al-bomiru, bomir. Ya, termasuk ma'rifah, ini bomir. Bahkan ini jenis ma'rifah yang tertinggi atau yang paling utama. Yang paling ma'rifah. Jadi di sini disebutkan secara urut, al-bomir. Ya. Kemudian sanian yang kedua, di bawahnya, al-alamu, itu alam atau nama. Ya. Salisan yang ketiga, ismul isyarati, ism isyarah. Rabian yang keempat, alismul mausulu, ism mausul. Khamisan yang kelima, al-mu'arrafu bi'al, ism yang dijadikan ma'rifah dengan adanya alif lam. Tadi ada contoh al-insan, al-asad, ya. Dengan adanya alif lam, maka dia menjadi ma'rifah. Ini ya, disebut al-mu'arraf bi'al, ya, yang dijadikan ma'rifah dengan alif lam. Kemudian sadisan, urutan yang keenam, al-mubafu ila ma'rifatin, ism yang diidhofahkan pada ma'rifah. Jadi ism itu diidhofahkan pada tadi salah satu dari jenis-jenis ma'rifah yang sudah disebutkan tadi, idhofah pada bomir, idhofah pada alam, idhofah pada isim isyarah, atau idhofah pada isim mausul, atau idhofah pada mu'arraf bi alif lam. Isim yang demikian itu juga termasuk isim ma'rifah. Allah ila ma'rifah. Sabian yang ketujuh, yang paling bawah tingkatannya, al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Munada, yang dipanggil, yang diseru. Al-maqsudu ta'yinuhu, yang ditentukan maksudnya. Jadi munada, sesuatu atau seseorang yang dipanggil, yang tertentu orangnya. Jadi tidak sembarang orang atau tidak setiap orang yang mendengar panggilan, tidak. Tetapi panggilan ini ditujukan pada seseorang yang tertentu. Ini al-munada al-maqsudu bita'yinuhu. Ini termasuk isim ma'rifah. Jadi ada tujuh jenis, tujuh macam isim ma'rifah ini. Wa fima yali, dan berikut ini syarhun mujazun, ada penjelasan yang ringkas. Likul lina'in min anwa'il ma'rifati, untuk setiap jenis, untuk masing-masing jenis dari jenis-jenis ma'rifah tersebut. Ya, penjelasan yang ringkas, karena sebagiannya itu nanti sudah dibahas pada bagian nahwu yang sebelumnya, insyaAllah. Hanya mungkin beberapa yang akan dijelaskan di sini. Awalan yang pertama, al-bomiru, bomir. Jenis ma'rifah tadi yang pertama adalah bomir. Pengertiannya yaitu ismun ma'rifatun mabniyun. Jadi bomir itu ism ma'rifah mabni. Jadi dari pengertian ini ya bisa diketahui bomir itu adalah ism, bukan fi'il, bukan harf. Kemudian dia ma'rifah, berarti apa? Bukan nakirah. Dan mabni, berarti dia tidak mu'rab. Mabni, tetap keadaannya. Yadullu ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, yang menunjukkan pada mutakallim, orang yang berbicara, atau orang pertama, dalam bahasa Indonesia disebut orang pertama, au mukhatabin, yang diajak bicara atau lawan bicara, atau orang kedua, au ghaibin, atau yang lain yang tidak hadir dalam pembicaraan atau yang dibicarakan, atau orang ketiga. Ini pengertian obomir, isim ma'rifah yang mabni, yang menunjukkan pada mutakallim atau orang pertama, atau menunjukkan pada mukhatab atau orang kedua, atau menunjukkan pada ghaib atau orang ketiga. Mislu, contoh, ana, saya atau aku, ini mutakallim. Kemudian nahnu, kami atau kita, ini juga mutakallim. Anta, engkau atau kamu, ini mukhatab, ini untuk mukhatab. Kemudian huwa, dia, ini untuk ghaib. Ila akhirhi, dan seterusnya. Ini yang termasuk dhamir. Wa qad sabaqa syarhu dhamiri bitafsili 'inda dirasati al-ismi al-mabniyyi fil juz'il awwali min al-kitabi. Dan sungguh telah lewat pembahasan dhamir ini bitafsil secara rinci ya pada pelajaran tentang isim mabni pada bagian yang pertama dari kitab ini. Ya, pada bagian Qawaidun Nahwi, ya, kaidah-kaidah nahwu dalam kitab ini yang mulhakhas, itu sudah dibahas ya, pada pembahasan isim mabni. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di sana. Ya, sudah dibahas secara lebih rinci, sehingga di sini hanya disampaikan pengertian secara ringkas, ya, penjelasan ringkasnya saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, tsanian, jenis isim ma'rifah yang kedua, al-alamu. Al-alam ya, atau nama ya. Pengertiannya al-alamu ismun wudi'a li ta'yini syakhsin au makanin au syai'in bi dzatihi. Alam adalah isim yang dibuat untuk menentukan syakhsin, seseorang, au makanin atau suatu tempat, au syai'in bidzatihi atau sesuatu secara zatnya. Jadi alam isim yang dijadikan atau dibuat untuk menentukan seseorang atau tempat atau sesuatu secara zatnya, yang menunjuk seseorang zatnya itu, orang itu atau tempat atau sesuatu pada zatnya sendiri, untuk membedakan dengan yang lain, dengan zat yang lain, dengan orang yang lain atau dengan tempat yang lain. Nah, isim yang dibuat untuk demikian, untuk menentukan seseorang tadi atau tempat tadi, nah ini yang disebut dengan alam. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama. Ya, nama kan untuk membedakan antara satu dengan yang lain, satu zat, satu orang dengan yang lain, satu tempat dengan yang lain, sesuatu dengan yang lain. Ini. Misalnya contoh Muhammadun, ya Muhammad, Aisyatu, Aisyah, Al-Maghribu, Maroko, ya negeri Maroko, Lebanon, negeri Lebanon, ya Makkah tu Makkah, Dimasku, Damaskus, An-Nilu, ya sungai Nil, Ad-Daru, Ad-Danubu, ya ini Danub, ya sungai atau ya wilayah Danub, ya ini. Ini alam nama. Alam ini atau isim-isim ini untuk menentukan seseorang tadi atau sesuatu tempat atau sesuatu, ya untuk membedakan dengan yang lain. Ini. Kemudian wal alamu salah satu anwa'in. Alam ini ada tiga macam, ada tiga jenis. Ya, dalam bahasa Arab ada tiga jenis alam. Alhamdulillah yang A, jenis yang pertama. Kunyatun, kunyah. Jadi alam yang berupa kunyah, kunyah. Ya. Wahuwa kullu murakkabin yibda'u bi'abin au ummin au awibnin. Yang dimaksud dengan kunyah adalah setiap susunan. Nah, murakkab, ya, susunan. Yang diawali dengan abun, atau ummun atau ibnun. Ya, jadi susunan dari alam atau suatu alam yang tersusun dari dua kata tentunya, kemudian diawali dengan abun atau ummun atau ibnun. Ini disebut dengan kunyah. Misalnya contoh Abu Bakrin, Abu Bakr. Ini kunyah, susunan dari dua kata, kemudian diawali dengan abun, menjadi Abu Bakrin. Ya. Kemudian Ummu Kulsum. Ya. Susunan dari dua kata, diawali dengan lafaz Ummu. Ummu Kulsumin. Ibnu Sina, susunan dari dua kata, diawali dengan lafaz Ibnu. Ibnu. Ya. Sehingga yang seperti ini disebut dengan kunyah. Ya, menunjukkan alam nama, ya, nama seseorang, ya, yang tersusun dari dua kata ini dan diawali dengan abun atau ummun atau ibnun. Kemudian yang alba'u yang ba, yang kedua, laqabun, laqab. Wa huwa ma asy'ara bi sifatin li musammahu. Laqab yakni nama atau alam yang memberitahukan, yang menunjukkan dengan suatu sifat pada yang diberi nama tadi. Diberi nama atau alam yang memberitahukan atau menunjukkan dengan suatu sifat pada sesuatu yang dinamai tersebut. Jadi menyebut dengan sifatnya atau gelarannya atau julukannya atau yang seperti itu. Nah, ini disebut dengan laqab, sesuatu yang terkait dengannya. Nah, ini disebut dengan laqab. Misalnya contoh Al-Ma'munu, Al-Ma'mun. Ya, salah satu khalifah, ya, pada Bani Abbasiyah, Al-Ma'mun. Ini bukan nama aslinya tapi laqab. Ya, tentunya ada sejarahnya. Wallahu a'lam. Dia kemudian disebut dengan sifat ini, dengan sebutan ini, atau dengan lakab ini, Al-Ma'mun. Al-Mutanabbi, salah seorang penyair, di masa lalu ya. Ini juga lakab, bukan nama asli, tapi dia ada sesuatu, satu sifat padanya, kemudian dia disebut dengan ini, al-mutanabbi, al-jahil, al-jahilu, al-jahid, juga demikian ya. Ini juga nama seseorang ya, al-jahil, lakab dari seseorang ya, bukan nama asli. Ya. Oh ya, ya. Jadi yang seperti ini yang disebut dengan lakab. Ya. Atau kalau di antara mungkin Khulafaur Rasyidin ya, seperti Abu Bakar ada As-Siddiq ya, As-Siddiq ini lakab. Umar Ibn Khattab Al-Faruq ya, Al-Faruq ini juga lakab. Jadi yang seperti itu, As-Siddiq, Al-Faruq ataupun yang semisalnya, ini yang dimaksud dengan lakab ya. Kemudian yang berikutnya, al-jimu, yang jim atau yang ke, jenis alam yang ketiga, ismun, alam yang berupa ism, wa huwa ma laisa kunyatan au laqaban. Ya, alam yang berupa ism adalah alam yang tidak termasuk kunyah dan juga tidak termasuk laqab. Selain dari kunyah dan selain dari laqab, ini termasuk ism. Ism alam atau alam yang berupa ism. Walismu yakunu, dan ism ya, pada alam atau alam yang berupa ism tersebut bisa berupa imma mufradan, bisa jadi itu mufrad, lafadznya mufrad, ay min kalimatin wahidin, yaitu tersusun dari satu kata atau berupa satu kata. Jadi makna mufrad di sini min kalimatin wahidatin, berupa satu kata. Jadi bukan makna mufrad terkait dengan jamak, mufrad tasniyah jamak, bukan, tetapi mufrad dari sisi satu lafaz, satu kata. Walaupun nanti secara makna menunjukkan makna jamak tidak masalah, tetapi pengertian mufrad di sini, ism pada alam yang berupa mufrad di sini adalah ism ini berupa satu kata, lafaznya satu kata, satu lafaz. Ya. Jadi perhatikan ya, istilah sesuai dengan konteksnya. Ya. Di sini alam yang berupa isim ini bisa berupa isim yang mufrad yang berupa satu lafaz satu kata. Itu contoh Aliun, Ali, Maryamu, Maryam, Tunisu, Tunis, Tunisia. Ini satu lafaz satu kata. Ya. Bukan dua kata atau lebih, tetapi satu kata satu lafaz. Ya. Au murakaban tarkiban idhafiyan, atau isim tersebut berupa susunan yang tersusun dari dua alafumikum, murakaban tarkiban idhafiyan, berupa susunan yang merupakan susunan idhafah, tarkiban idhafiyan, susunan idhafah. Jadi alam yang berupa isim itu berupa susunan idhafah, ai mudhafan wa mudhafan ilaihi, yaitu tersusun dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Misal contoh Abdul Wahhabi, Abdul Wahhab, ini alam nama seseorang ya, berupa ism dan apa, murakkab tarkiban idhafiyan ya, tersusun dari susunan idhafah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Abdul sebagai mudhaf, Al Wahhabi sebagai mudhaf ilaihi, Abdul Ghaffari, Abdul Ghaffari, Abdul Ghaffar. Ini idhafah, Abdul Mudhaf, Al Ghaffari mudhaf ilaihi. Ini alam nama, nama seseorang. Kufru Ziyati. Atau Kafaru Ziyati, atau Kufru Ziyati, atau Kafaru Ziyati. Ini juga demikian nama dari seseorang dengan susunan idhafah. Kufru Mudhaf, Ziyati mudhaf ilaihi. Ini jadi ini alam nama yang berupa tarkib idhafi, susunan idhafah. Au murakkaban tarkiban mazziyan, atau alam yang berupa isim tadi berupa susunan tarkib mazji, susunan mazji. Ya, bagaimana tarkib mazji? Mislu contoh Burus Sa'id, New York, New York. Ya, ini tarkib masji. Maksudnya apa tarkib masji? Jadi tarkib madzi itu susunan dari dua kata yang asalnya masing-masing mempunyai satu makna, satu kata, satu lafaz, kemudian digabung menjadi satu makna yang baru yang tidak terkait dengan makna asalnya. Ya. Ini. Jadi tarkib madzi susunan dari dua kata yang mempunyai makna baru yang tidak terkait dengan makna dari makna asal dari masing-masing kata tersebut. Ya, itu. Bursa'id. Ini sudah menjadi satu makna baru, Bursa'id, satu tempat tertentu. Ya, New York. Ya. Atau Hadramaut. Hadramaut. Dari Hadara dan Maut. Kalau secara asal masing-masing punya makna, tetapi ketika sudah disatukan, disusun menjadi satu, Hadramaut menjadi makna yang baru, nama satu tempat, ya, di daerah Yaman, ya, Hadramaut. Ini, jadi tidak terkait dengan makna asal kata masing-masing. Itu yang disebut, yang dimaksud dengan tarkib madzi. Ya. Kalau mau dibandingkan, ya, sekedar pembandingan, ya, di Indonesia banyak yang semacam ini. Nama-nama kota, daerah, ya, dengan susunan tarkib madzi. Ya. Ya. Misalnya kalau di daerah Jawa, Jawa Tengah atau mungkin Jogja sekitarnya, seperti apa? Sukoharjo, ya, Karanganyar atau Wonogiri, Gunung Kidul, ya, Kulon Progo, ya, yang semacam itu, ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, ya, itu disebut dengan tarkib madzi. Jadi susunan dari dua kata yang membentuk makna baru dan tidak terkait dengan makna asal dari masing-masing kata tersebut. Ya, ini. Nah, tadi ini alam yang berupa isim, keadaannya bisa berupa isim yang mufrad, bisa berupa tarkib idhofi, dan juga bisa berupa tarkib madzi. Dan ini semua tadi masih termasuk al-alam, ya, nama. Nama orang atau nama tempat atau sesuatu. Malhudhatun, ada catatan di sini tentang al-alam. Alhamdulillah yang awal, yang pertama, yang A. Yang qasimul alamu ila murtajalin wa mangkulin. Alam itu terbagi menjadi murtajal dan mangkul. Ini jenis alam. Jenis al-alam dari sudut pandang tertentu, ya, ada murtajal dan ada mangkul. Apa yang dimaksud dengan alam murtajal ataupun alam mangkul? Fal murtajalu huwa ma lam yasbiq lahu isti'malun fi ghairil alamiyyati. Murtajal atau alam murtajal, jadi nama yang murtajal ini adalah nama yang tidak didahului penggunaannya selain pada alam, selain pada nama. Jadi ini yang dimaksud dengan alam murtajal, yaitu alam atau nama yang tidak didahului penggunaannya selain pada alam tersebut. Jadi maksudnya apa? Ya, dia memang hanya digunakan sebagai nama, tidak digunakan pada hal-hal yang lain selain nama, selain alam. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan murtajal. Misal contoh Su'adu, Su'ad. Ya, nama seorang perempuan Su'ad. Aslinya apa? Tidak ada. Ya sudah, itu nama orang Su'ad. Tidak ada penggunaan sebelumnya selain dari nama. Yusufu, Yusuf. Ya, Zainabu, Zainab. Dimashku, Damaskus. Baghdadu, Baghdad. Muawiyatu, Muawiyah. Nah, ini murni secara asal memang sudah digunakan sebagai nama, sebagai alam, tidak digunakan untuk makna yang lain. Ya, ini yang semacam ini disebut dengan alam murtajal. Ammal mangkulu, adapun mangkul, alam yang termasuk mangkul, fahuwa ma sibiqa isti'amaluhu fi ghairil alamiyyati. Alam mangkul adalah alam yang sudah digunakan sebelumnya untuk selain alam, selain nama. Ya, jadi alam yang sudah didahului penggunaannya pada selain nama, selain alam. Jadi sebelum digunakan sebagai alam, sebagai nama, lafaz tersebut sudah digunakan untuk makna yang lain, selain alam, selain nama. Ya, di sini dijelaskan dengan contoh supaya lebih jelas. Wa nuqila imma min sifatin. Bisa jadi alam tersebut dinukil. Ya, tadi. Sehingga tadi dikatakan mangkul, berarti dia dinukil, dikutip, diambil min sifatin, dari sifat. Jadi apanya adalah kata tersebut menunjukkan sifat, suatu sifat, suatu makna yang terkait dengan sifat. Kemudian digunakan oleh orang sebagai nama, sebagai alam. Jadi yang seperti ini yang disebut dengan mangkul. Misal contoh untuk yang sifat tadi, contohnya hasanun, hasan, yang bagus, yang baik. Ini sifat. Secara asal dia sifat. Ya, kalau dalam tasrif ya nanti bisa diketahui dari fi'il hasuna, yahsunu, husnun. Ya, kemudian bentuk sifat musyabbah menjadi hasanun. Ini menunjukkan sifat yang baik, yang bagus, yang mempunyai sifat husn, bagus, baik. Mahmudun, yang dipuji. Secara asal ini artinya seperti itu, yang dipuji. Ini bentuk isim maf'ul, yang dipuji. Karimun, yang mulia, yang dermawan. Syarif, syarifun, yang mulia, yang luhur. Anwaru, yang lebih bercahaya. As'adu, yang lebih barokah, yang lebih berbahagia, yang paling bahagia. Syadiyatun, penyanyi atau biduan. Al-Mansuratu, yang ditolong. Al-Qahiratu, yang ini apa, yang memaksa ya, atau apa. Nah, jadi secara asal lafal-lafal adalah menunjukkan sifat, bukan nama, tapi sifat sebagaimana tadi maknanya masing-masing. Nah, kemudian oleh sebagian orang dijadikan untuk nama, nama orang, nama seseorang, nama anaknya misalnya, atau yang lain. Seseorang bernama Hasan, seseorang bernama Mahmud, namanya Karim atau Syarif atau Anwar atau As'ad dan yang seterusnya. Atau tempat tadi Al-Qahirah, Al-Mansurah menjadi nama tempat. Ya. Nah, yang demikian ini yang disebut dengan alam mangkul. Ya. Jadi sebelumnya sudah digunakan pada selain nama. Nah, di sini min sifatin imma min sifatin, bisa jadi dari sifat. Kemudian yang berikutnya au masdarin, apa bisa jadi dari masdar. Jadi yang asalnya masdar. Misal contoh taufiqun, taufiq, ikhlasun, ikhlas, ikramun, ikram, memuliakan. Ya, taufiq itu memberi hidayah, memberi petunjuk. Kemudian i'tidalun, i'tidal, ya, lurus atau meluruskan. Ya, najatun, keselamatan. Wafa'un, memenuhi janji. Dalalun, menunjukkan. Hudan, petunjuk. Najwa, bisikan. Ini secara asal ini adalah bentuk-bentuk masdar dari fi'ilnya masing-masing. Kemudian dijadikan nama untuk seseorang. Seseorang namanya taufiq, atau ikhlas, atau ikram. Ya, huda, tadi najwa, dan seterusnya. Awis min jinsin, atau yang asalnya itu isim jinsin, isim jins, menunjukkan jenis, isim yang menunjukkan jenis. Ya, misalnya contoh asadun, asad, singa. Usamatu, ini juga salah satu nama, asad, singa. Wardatun, mawar. Zumurradatun, zamrud. Kemudian fairuzun, fairuz, sejenis ikan, wallahu a'lam. Ya, yang jelas ini nama-nama ini asalnya bukan nama, dia isim jenis, menunjukkan jenis tadi, jenis asad, hewan, jenis hewan, singa, jenis tumbuhan, jenis batu, bebatuan, ataupun jenis yang lainnya. Ya, kemudian baru dijadikan nama, nama seseorang, seseorang namanya Asad, seseorang yang bernama Usama, kalau perempuan ya Wardah, Zumurrodah atau Zamrodah, Fairuz, ya, jadi nama orang yang asalnya adalah isim jins. Au fi'lin atau yang asalnya itu berupa fi'au. Penggunaan secara asal atau sebelumnya sebagai fi'au. Nahwu contoh Ahmadu dari fi'al Ahmada ya. Yazidu Izzuddin Iz di sini disebutkan Iz fi'lu amrin Iz itu adalah bentuk fi'il amr. Ya, asalnya ini adalah fi'al Ahmadu atau Ahmada Yazidu Iz. Nah, kemudian dijadikan nama lafal-lafal ini Ahmad Yazid Iz Izzuddin ya, ini. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan alam yang mangkul. Jadi sudah digunakan sebelumnya pada penggunaan setelah dari nama. Ya, ini. Ini pembagian alam menjadi murtajal dan mangkul. Jadi melihat asalnya. Kemudian yang berikutnya, malhuzah atau catatan yang berikutnya, ya al-ba'u yang ba, yang b. Iza waqa'at kalimatu ibnin baina ismaini alamaini hudhifa minha al-alifu. Jika kata ibnun, ya, jadi perhatikan ini pada kata ibnun jika terletak di antara dua isim yang berupa nama, ismaini, alamaini, ya, di antara dua isim yang berupa nama, jadi sebelum ibnun itu nama dan sesudahnya juga nama, alam, ya, hudhifa minhal alifu, maka alif pada ibnun ini dihilangkan. Alif atau hamzah wasal yang ada di awal pada kata ibnun ini dihilangkan dengan syarat tadi apa? Terletak di antara dua nama ya, dan tentunya sesuai makna ya, nama yang sebelum itu nama anak dan yang sesudah nama bapaknya. Ibnun anak dari ya. Misal contoh Umar bin Al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, Umar putranya al-Khattab. Nah, ini di sini ibnun terletak di antara dua isim, dua alam, dua nama, yakni Umar dan al-Khattab. Umar itu alam, al-Khattab juga alam. Ya, walaupun berbeda jenisnya, tapi tetap ini alam, semuanya alam. Nah, ibnun ini terletak di antara dua alam, sehingga hamzah atau alif pada ibnun dihilangkan. Umar bin al-Khattab. Kemudian contoh yang lain Jamaluddin ibnu Malik, Jamaluddin ibnu Malik. Jamaluddin anaknya Malik, putranya Pak Malik. Ya, jadi Jamaluddin sang anak, kemudian Malik sang ayah. Seperti tadi juga Umar sang anak, kemudian Al-Khattab sang ayah. Ini. Jadi ibnun hamzahnya atau alifnya dihilangkan. Ya. Dan tadi dengan ya, tambahan faedah ya, yang sebelum ibnun itu adalah sang anak, anak laki-laki, dan yang sesudahnya dia adalah sang ayah, bapaknya, bapak kandungnya. Ya, ini syaratnya. Ya, jadi mungkin bisa ditambahkan tidak sekedar dua alam, tapi dengan syarat yang sebelum itu adalah anak dan yang sesudah ibnun adalah ayahnya, ayah. Ya. Tidak berlaku kalau itu ibu. Ya, seperti pada penulisan ya, Aisyah bin Maryam, ya, perhatikan mungkin dalam mushaf, dalam Al-Qur'an atau mungkin dalam tulisan yang lain ya. Menulis Aisyah bin Maryam, Isa putranya Maryam, di situ pada lafaz ibnu alifnya tertulis atau hamzah wasalnya tertulis Aisyah kemudian ibnu. Alifnya ditulis. Kenapa? Padahal Isa itu alam, Maryam juga alam. Karena itu tidak disandarkan pada sang ayah. Maryam itu bukan ayahnya, tapi ibunya. Sehingga walaupun terletak di antara dua nama, Isa dan Maryam, tetapi karena itu bukan ayah, bukan disandarkan pada sang ayah, maka alif atau hamzah wasal pada ibnu tetap tertulis. Ya. Ini jadi disyaratkan mungkin sebagai tambahan itu disandarkan pada sang ayah. Ya, ini dan alam nama bukan lakab alaikum ya nama alam, baik itu kunyah atau laqab ataupun isim ya. Ini lafung itu. Wa idza lam tatawaffaq ismaini kutibat kamilatan, dan jika tidak terletak di tengah-tengah antara dua isim yang berupa nama tadi, maka hamzah, wasal atau alif pada ibnu itu ditulis secara lengkap, secara sempurna. Itu contoh, qara'tu alfiyata ibni malikin, aku membaca alfiyah ibnu malik. Lafaz ibnu di sini terletak di antara dua isim, tetapi bukan dua nama. Alfiyah itu bukan alam, bukan alam. Ya isim iya, tetapi bukan alam. Malik, alam, nama, nama seseorang, ayah, sang ayah dari ibnu Malik. Tetapi yang alfiyah ini bukan namanya, bukan nama anak, tapi dia nama kitab. Sehingga apa? Karena tidak terletak di antara dua isim yang berupa alam, maka hamzah wasal atau alif pada ibnu tetap ditulis secara lengkap, secara sempurna. Ini sekedar tambahan faedah tentang lafaz ibnu ini. Baik. Ini jenis isim ma'rifah yang kedua, al-alam. Baik. Kemudian tambah sedikit, ini ringkas jenis alam, jenis ma'rifah ya. Jenis ma'rifah yang ketiga dan juga yang keempat. Yang ketiga dulu, salitan, ismu isyarat, ism isyarah. Pengertian ism isyarah, ismun ma'rifatun yadullu ala mu'ayyanin bil isyarat ilaihi. Ism ma'rifah yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dengan isyarat kepadanya. Isyarat, menunjuk kepadanya. Mislu contoh, hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka, ulaika, hunaka, hunalika, ila akhirih dan seterusnya. Ini ism isyarah, menunjuk pada sesuatu yang tertentu dengan isyarat, mengisyaratkan kepadanya dengan isyarat. Isyarat itu isyarat indrawi, dengan tangan atau dengan jari atau yang semisalnya ya. Ini disebut dengan ism isyarah, dan ini termasuk ma'rifah. Wa qad sabaqa syarhu ismil isyarati 'inda dirasati ismil mabniyyi fil juz'il awwali minal kitabi. Nah, di sini juga disebutkan, sungguh telah terdahulu pembahasan penjelasan tentang isim isyarah ini pada pelajaran isim mabni pada juz yang awal pada faedah nahwu dari kitab ini. Nah, bisa dirujuk di sana nanti insyaallah. Yang berikutnya, rabi'an yang keempat, al-ismu mausulu, isim mausul. Jenis isim ma'rifah yang keempat adalah isim mausul. Ya, pengertiannya, ismun ma'rifatun yadullu ala mu'ayyanin biwasitati jumlatin ba'dahu tusamma silatal mausuli. Ya, isim mausul adalah isim ma'rifah yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dengan perantaraan kalimat yang sesudahnya, dengan perantaraan adanya kalimat yang terletak sesudah isim mausul tersebut, yang dinamakan dengan silatul mausul. Jadi kalimat yang terletak sesudah isim mausul yang menjadi perantara tadi disebut dengan silatul mausul. Ya, mislu contoh dari isim mausul ya, allazi, allati, allazina, ma, man. Ma di sini ma yang al mausulah, man al mausulah yang berupa isim mausul ya, ila akhiri dan seterusnya. Jadi ini isim-isim mausul termasuk isim ma'rifah. Ya, kalimat sesudahnya itu yang disebut dengan silah mausul. Ya, alladzi alladzi at'amahum min ju', misalnya. Ya, jadi itu at'amahum min ju', ini yang disebut dengan silah mausul. Wa qad sabaqa syarhul ismil mausuli 'inda dirasatil ismi al mabniyyi fil juz'il awwali. Dan sungguh telah terdahulu pembahasan penjelasan tentang isim mausul ini pada pelajaran isim mabni pada juz yang pertama dari kitab ini, pada bagian qawaidin nahwi, pada bagian faedah-faedah nahwu. Bisa dirujuk di sana insyaallah ya. Ini jadi untuk jenis ma'rifah, untuk isim isyarah, isim mausul sudah dibahas lebih rinci pada pembahasan nahwu sebagaimana tadi pada dhamir. Kemudian jenis yang berikutnya untuk isim ma'rifah masih ada dua jenis, yaitu al-mu'arraf bi alif lam, atau tiga jenis ya, al-mu'arraf bi alif lam, dan yang berikutnya al-mudhaf ila ma'rifah dan al-munada al-maqsud ta'yinuhu. Insyaallah nanti akan dilanjutkan penjelasannya pada waktu yang akan datang. Sampai ini dulu untuk saat ini. Alakum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.